Berarti ada satu lagi. Ini dia calon neninya Aki yang satu lagi. Mana? Dan sok. Kita di sini lo jalan-jalan kayak pengawas UN lo. Pokoknya neni-neni semangat mesti begitu. Oh, ya udah kenalin dulu namanya siapa namanya? Oke. Kenalin nih Kak. Iya, nama lo siapa? Nama saya Jenita Jalet, Kak. Asal dari mana, asal? Asal. Iya. Dari rumah sih dari pagi. Asal. Asalnya kampung, kampung. Oh, kampungnya. Cicahut. Eh, banyak. Cicahut, tahu Cicahut, Cicahut, tahu. Udah, lu bisa apa? Buat nyenengin kita bertiga. Oh, kalau Janet tahu banget nih ya. Kakek-kakek yang narsis begini biasanya harus dibikin semangat. Dan Janet bisa bikin goyang sekaligus. Umurnya langsung berubah jadi 16 tahun. Ya udah, gua mau lihat lu nyanyi ya, Neng ya. Nyanyi. Musik. Semuanya Neni udah diperkenalin. Kakek lebih suka dia. Kenapa? Wah. Kakek lebih suka dia. Kenapa? Semuanya pada joget. Kakek dirawat di belakang sama dia. Yang tiga udah bagus-bagus. Dari kota cantik. Dari kota. Katanya atuh yang pengen ikut dari kamu. Dia tahu. Yang terakhir. Pokoknya ya harus ngerti kalau udah tua itu senangnya diapain aja, dihibur. Saya yang ngomong saya. Nih ada tiga kakek yang harus diurus. Saya Denny, saya Bopak. Ini kakek Bopak, mana Blacky. Saya kenalin namanya ini Bopak, ini Denny, ini Blacky. Nama lu siapa? Kiwil. Blacky lebih suka nyamuk diri karena ada di rumah. Pegangnya. Emang bisa ngerawatin kita. Bisa, bisa. Kalau merawat kakek-kakek, ini yang berisik banget. Ada orang ngomong. Berisik banget. Itu kandidat. Minimal bisa nyanyi, bisa menghibur, bisa membuat kita orang semangat semua. Iya. Jadi syaratnya bikin semangat. Iya. Oh, kalau bikin semangat saya jagonya. Oh, bisa. Iya. Memang merasa enggak minder. Kerja sama saya di sini ya, mau minta gaji berapa? Saya biasa kemarin saya ikut majikan saya yang di Bantul. Ya. Saya digaji. Saya sebulan 750 juta. Waduh. Kemarin tahun kemarin. Sama kita ntar kita lebihin ya. Lebih. Iya, benar. Kita kasih 100 juta. Wah, itu berkurang, Pak. 40 tahun ya. Mendingan saya ngamen aja daripada ngurusin kakek-kakek. 40 tahun, mahal. 100 juta. Tawar. Mahal. Ah. Gini deh, ya. Kamu. Saya baru mau daftar ngurusin kakek-kakek aja, penggemar saya udah banyak. Oh iya, Pak. Penampilannya cantik, seksi. Kamu mana kayak gini bajunya? Jangan dilihat dari tampilan, tapi lihat dari goyangan. Lagi. Goyangannya gimana? Jangan dilihat dari tampilan. Yang lain udah nyanyi bagus-bagus, coba kamu nyanyi. Nyanyi. Oh, my God. nanti akan saya pilih. Ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang untuk keputusannya ya. Ya. Siapa yang kita pilih? Gimana kalau 4-4-nya kita adu goyang oplosan? Iya. Pokoknya di antara berempat saya enggak mau komentar. Saya mau oplosan. Satu-satu, Pak. Oh, semuanya bareng. Bareng, ayo bareng. Okay. Ya, bareng. Saya juga. Kamu juga. Sambil nyanyi. Ayo, karena kamu menang, sekarang semuanya goyang oplosan.